Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang ke-9 dari silsilah manasik haji, rukun haji, bagian yang kedua, tawaf ifadah dan sa'i. Rukun haji yang ketiga adalah tawaf ifadah atau tawaf ziarah atau tawaf haji. Yang dimaksud dengan tawaf adalah mengelilingi Ka'bah 7 kali dengan sifat-sifat tertentu. Tawaf ifadah dilakukan setelah wukuf di Arafah dan mabit atau bermalam di Muzdalifah. Dalilnya adalah firman Allah, وَلْيَطَّوَّفُ بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ, dan hendaklah mereka tawaf di rumah yang kuno, yaitu Ka'bah. Surat Al-Hajj ayat 29. Di dalam hadis, Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, kami haji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kami telah melakukan tawaf ifadah pada hari korban, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah. Maka Sofiyah, salah seorang istri Nabi, haid, dan beliau sallallahu alaihi wasallam menginginkan seperti yang diinginkan seorang suami kepada istrinya. Maka aku berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya dia, yaitu Sofiyah, haid. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah dia akan menghalangi kita? Maksudnya, apakah dia akan menunda kepulangan kita karena harus menunggu Sofiyah suci dan melakukan tawaf ifadah? Mereka berkata, wahai Rasulullah, dia, yaitu Sofiyah, telah tawaf ifadah pada hari kurban. Beliau berkata sallallahu alaihi wasallam, kalau demikian, keluarlah kalian. Maksudnya, keluarlah kalian meninggalkan kota Mekah menuju Madinah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Berkata Ibnu Qudamah, dan beliau adalah ulama di dalam mazhab Hambali, dan tawaf ifadah adalah rukun haji yang tidak sempurna haji kecuali dengannya. Kami tidak mengetahui perselisihan pendapat di dalamnya. Rukun haji yang keempat adalah sa'i haji. Sa'i adalah melakukan perjalanan antara Bukit Safa dan Bukit Marwah sebanyak 7 kali, dimulai dari Bukit Safa dan diakhiri dengan Bukit Marwah. Dari Safa ke Marwah dihitung sekali, dari Marwah ke Safa dihitung sekali. Allah SWT berfirman, Inna Safa wal Marwata min sya'airillah, faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima. Sesungguhnya Safa dan Marwah adalah termasuk syiar-syiar Allah. Maka barang siapa yang berhaji ke Baitullah atau melakukan umrah, tidak berdosa baginya untuk melakukan sa'i di antara keduanya. Surat Al-Baqarah ayat 158. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Is'au innallaha kataba 'alaikumus sa'ya." Hendaklah kalian sa'i karena sesungguhnya Allah telah mewajibkan sa'i atas kalian. Hadis riwayat Ahmad dalam musnadnya dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Berkata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, "Ma atammallahu hajjam ri'in wala umratahu ma lam yatuf bainas Safa wal Marwah." Allah tidak akan menyempurnakan haji dan umrah seseorang yang tidak sa'i antara Safa dan Marwah. Atsar ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Mayoritas ulama di antaranya Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, semoga Allah merahmati semuanya, berpendapat